saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dalam bisnis, terkadang seseorang mendapatkan kerugian di samping keuntungan. Dalam bisnis yang dilakukan, seseorang terkadang untung dan terkadang rugi. Akan tetapi, ada bisnis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya tidak kenal rugi, tidak akan binasa, dan selalu untung terus. Dan bisnis ini adalah bisnis yang ringan, tetapi menghasilkan pahala yang sangat besar dan menjadi bekal yang sangat berguna bagi seseorang untuk menghadapi alam akhirat, demikian pula alam kubur sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang rutin membaca kitabullah Al-Qur'an, demikian pula mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebenarnya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai perniagaan dan tidak akan binasa, karena perniagaan ini adalah perniagaan yang kekal abadi, yang selalu menghasilkan keuntungan, tidak kenal rugi. Bagaimana demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan tiga hal ini. Yaitu yang pertama adalah rutin membaca kitabullah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai perniagaan yang tidak akan binasa, perniagaan yang tidak kenal rugi? Karena seseorang ketika membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala berlipat ganda. Satu hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas bahwa satu huruf adalah satu huruf, bukan satu kata. Beliau katakan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu." Kalau kita perhatikan membaca Al-Qur'an sangat ringan sekali. Kita hanya menggerakkan anggota badan yang paling ringan untuk digerakkan, yaitu lisan. Tetapi pahalanya sangat besar. Satu hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita membaca satu surah, satu halaman, dua halaman, setengah juz, satu juz? Maka orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan datang membawa pahala yang besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebagai perniagaan yang tidak akan binasa, perniagaan yang tidak kenal rugi, yang selalu menghasilkan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Bukan hanya menghasilkan pahala yang besar, mereka yang rutin membaca Al-Quran, hidupnya juga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan zikir, bahkan zikir yang paling utama, membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan hidup seseorang berkah, bernilai, berkualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur, matalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tidak menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang berzikir kepada Allah termasuk di antaranya yang mereka sempatkan di sela-sela waktu mereka di siang atau malam dengan membaca Al-Qur'an seperti orang yang hidup. Yakni orang yang seperti ini, orang yang hidupnya berkualitas, orang yang hidupnya bernilai, tidak sia-sia. Dan menunjukkan orang yang dalam hidupnya, dalam kesehariannya siang atau malam tidak disempatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya seperti orang yang mati, tidak berkualitas, sia-sia. Maka kalau kita ingin hidup kita bernilai, berkualitas dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala enggak, kita harus sempatkan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan bagaimana seseorang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menyempatkan membaca Al-Qur'anul Karim? Sedangkan Al-Qur'anul Karim hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi manusia. Demikian pula dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar, 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an." علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mengetahui keadaan kita. Di antara kita ada yang sakit, di antara kita ada yang sibuk mencari rezeki, di antara kita yang ada yang berjihad dan lain sebagainya. Allah mengetahui keadaan kita. Kita setiap hari penuh dengan kesibukan, penuh dengan kegiatan. Tapi kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita jangan sampai melewatkan waktu-waktu kita siang dan malam kosong dari membaca Al-Quran. Karena kalau demikian menjadikan hidup kita tidak berkah, menjadikan hidup kita tidak berkualitas, menjadikan hidup kita tidak bernilai. Kalau kita ingin hidup kita berkualitas, bernilai, berkah, maka sempatkan membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai hari berlalu kita tidak sempat membaca Al-Quranul Karim. Bahkan orang-orang terdahulu, generasi terdahulu menganggap aib dan makruh bagi seseorang hari berlalu sedangkan dia tidak sempat menengok Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan, zaman sekarang orang banyak menyempatkan membaca tulisan manusia, risalah manusia, pesan manusia. Media sosial setiap hari dibaca, bahkan sampai berjam-jam, dari pagi hingga siang, siang hingga sore, dia sempat, tapi Al-Quranul Karim jarang dibaca. Orang yang seperti ini akan menyesal nanti di alam kubur, demikian pula di alam akhir karena telah menyia-nyiakan waktunya. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluh kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, berdoa ya Rabbi, sesungguhnya kaumku termasuk kaum, yakni umatku. Umat di sini ada dua, ummatud da'wah dan ummatul ijabah. Ummatud da'wah mereka yang masih belum mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, yang masih terus didakwahi masuk ke dalam agama beliau, seperti halnya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Dan ummatul ijabah yang mengikuti beliau, beliau keluhkan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku, umatku, mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin jelas mereka meninggalkan Al-Quran karena mereka mendustakan, mereka enggak beriman kepada Al-Quran. Kita yang katanya beriman kepada Al-Quran, tapi kenyataannya banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran kita taruh di lemari, jarang kita baca, sampai Al-Quran ya dirayapin, sampai Al-Quran berdebu, saking ya kurangnya kita membaca Al-Quranul Karim. Padahal di sini terdapat keberkahan. Di Al-Quran terdapat kebaikan buat kita, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan dengannya seseorang meraih pahala yang besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan akan merendahkan juga dengan Al-Quran ini kaum yang lain. Bukan hanya itu, Al-Quranul Karim pula yang kita baca, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Pada hari kita butuh, ada yang memberikan pembelaan kepada kita, ada yang menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. maka mereka yang mendatangi Al-Quran, menyempatkan diri membaca Al-Quran, dia akan beruntung nanti pada hari kiamat, karena akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat, pembelaan kepada pembacanya pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut rutin membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan menafkahkan atau berinfak atau bersedekah sebagai perniagaan yang tidak kenal rugi, akan untung terus. Kalau kita mau bisnis enggak pernah kenal rugi, bacalah Al-Qur'an. Itulah bisnis yang enggak kenal rugi. Sempatkan membaca Al-Qur'an di mana saja kita berada, baik di kantorkah, di kendaraankah, ketika kita sedang santai baca Al-Qur'an agar hari kita, hari-hari kita bernilai, berkualitas dan berkah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustadz Marwan Hadidi dengan judul Bisnis yang Tidak Kenal Rugi. Nasihatku untukmu.